dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzalimi. Pada hadis nomor 206. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaq alaih. Barang siapa yang mendolimi saudaranya, mengambil qida shibrin, ukuran satu jengkal dari tanah, tuwiqahu, Allah kalungkan di lehernya pada hari kiamat, min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Muttafaq alaih. Hadis muttafaqun alaih. Barakallahu fik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan jenis kezaliman. Jenis kezaliman. Apa itu? Al-zulam fil aradi, kezaliman yang dilakukan pada urusan tanah. Kezaliman yang dilakukan pada urusan tanah. Dan zulam aradi, merampas hak orang lain dengan zulam, ini termasuk min akbaril kabair, termasuk di antara dosa besar yang sangat besar. Dengan dalil hadis Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la'ana man ghayyara manaral ard. Allah melaknat, kata beliau, Allah itu melaknat orang yang merubah manar, batas tanah orang lain dengan zulm. La'ana man ghayyara manaral ard. Allah melaknat siapa saja yang merubah tanah atau batas tanah orang lain dengan zulm. Barakallahu fik. Sehingga pembahasan mendzalimi hak orang lain dalam urusan tanah ini urusannya berat. Dilaknat mal'un, dilaknat melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis ini telah disebutkan kemarin, barakallahu fik, bahwasanya uqubah ukhra, di sana ada uqubah ukhra, ada uqubah siksa yang lain. Kalau tadi dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal, ini merupakan uqubah. Namun kata Syekh, di sana ada uqubatun ukhra, uqubah yang lain. Naam, apa itu? Tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Uqubah yang lain adalah akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat 7 lapis bumi. Barakallahu fik. 7 lapis bumi di lehernya, di ma'syar. Nah, di ma'syar diadzab dengan azab seperti ini, sehingga semua orang melihat, oh, si fulan ini diberi uqubah seperti itu. Maka dari hadis ini, barakallahu fikum, kita lanjutkan penjelasan Syekh Utsaimin. Antum lihat, fal insan, sehingga seorang idza zalama qida shibrin minal ardi fa innahu yutawiqu min sab'i aradin yaumal qiyamah. Maka seorang apabila mendolimi saudaranya tanah walaupun luasnya satu jengkal, itu akan yutawik, dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ay yaja'alu lahu tuqan fi unuqih, wa'iyadu billah. Maksudnya Allah akan jadikan untuknya kalung di lehernya pada hari kiamat, wal'iyadu billah. Yahmiluhu amaman nas, dia akan bawa di hadapan orang. Amamal alam, dia bawa di hadapan alam sekalian. Yughzi bihi yaumal qiyamah, dihinakan orang ini pada hari kiamat. Wa yata'ab bihi, dan dia merasa letih, merasa capek, di lehernya dikalungkan. Seperti itu keadaannya. Barakallahu fik. Dan ini sebagai tahdzir agar seorang berhati-hati merampas ghasab. Ghasab terhadap tanah orang lain, karena azabnya seperti ini. Barakallahu fikum. Faidah pula dalam hadis ini, qauluhu, di dalam sabda beliau, qauluhu qida shibrin, satu jengkal dari tanah. Laisa hadza ala sabilil qaid. Kalimat seperti ini bukan sebagai bentuk batasan. Bal huwa ala sabilil mubalaghah. Namun ini sebagai bentuk mubalaghah. Kalau tanah sejengkal itu saja diazab dengan sedemikian rupa, bagaimana kalau berjengkal-jengkal, bermeter-meter, atau mungkin berhektar-hektar? Ini ala sabil mubalaghah. Yang kecil azabnya seperti itu. Tanah yang sekecil itu azabnya seperti itu. Bagaimana kalau lebarnya lebih dari itu? Barakallahu fiik. Yani fa inna dhulma madunahu tuwiqahu aidha. Sehingga kalimat qida shibrin ini, kezaliman yang lebih dari itu, maka dikalungkan juga. Barakallahu fiik. Jangan merasa ini kan sedikit, ini cuma paling sejengkal, tidak masalah tadi. Sejengkal aja ada azabnya. Itu orang Arab, lakinal Arab yadkuruna misla hadza lil mubalaghah. Orang Arab menyebutkan kalimat seperti ini untuk mubalaghah. Seperti dalam hadis, fattaqun nar walau bisyikit tamrah, hadis Muslim. Fattaqun nar, jaga wajahmu dari jilatan api neraka itu, walau bisyikit tamrah, walau sekedar sodakoh separoh dari kurma. Bukan maknanya antum kalau sodakoh bil kurma di paro ini sodakoh. Maksudnya sekecil itu saja bisa menyelamatkan dari jilatan api neraka pada hari kiamat. Lalu bagaimana kalau kurmanya berkilo-kilo, berkuintal-kuintal, yang jumlahnya tentu sangat banyak. Ini orang Arab mengatakan demikian, ala sabilil mubalaghah. Yani walau kana syai'an qalila, yakni walaupun sesuatu yang sedikit, qida shibrin, ukuran sejengkal, ukurannya satu jengkal saja, fa innahu sayutawiqu yaumal qiyam, maka sesungguhnya itu akan dikalungkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ini makna hadis qida shibrin minal ard, bukan sebagai qaid, bukan sebagai batasan ukuran segitu saja. Namun yang kecil saja diadab, bagaimana yang banyak jumlahnya? Ini disebut sabilil mubalaghah. Dalam Al-Quran juga ada, wala taqrabu zina, wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat perbuatan yang menjadikan kalian terjatuh pada dosa zina. Apa yang bisa menjadikan orang terjatuh kepada zina, itu adalah hal yang mendekatkan, jangan dilakukan. Khalwat, laki perempuan berdua tanpa mahram, ini adalah perkara yang menjadikan seorang bisa terjatuh kepada zina. Hakata misal. Wabi hadal hadis, dalam hadis ini pula ada faidah penting, dalilun. Dalam hadis ini pula ada faidah penting, kata Syekh, dalil ala anna man malakal arda, bahwasanya barang siapa yang malakal arda, memiliki tanah, malaka qa'riha, memiliki qa'riha, kedalamnya sana. Antum beli tanah satu bin, maka termasuk yang ke bawah tujuh lapis bumi ke bawah sana milik antum. Ilal ardi sabi'ah, sampai tujuh lapis bumi sana. Barakallahu fik. Ini penting. Seorang yang memiliki al-ard berarti memiliki pula bagian dalamnya, bahkan termasuk atasnya, sampai tujuh lapis sana. Ini kaidah penting. Berarti walaisa li ahadin ayadha nafaqan tahta ardika illa bi iznik. Dari kaidah ini, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meletakkan lubang di bawah tanahmu kecuali dengan seizinmu. Untuk punya tanah satu bin, barakallahu fik. Ketika orang lain mau bikin sumur, melubangi sumur, harus izin. Saya minta izin untuk bikin sumur di tanah antum. Kalau pemilik tanah mengatakan la bastafadhal, barakallahu fik, antum baru menggalinya. Kalau dia mengatakan tidak boleh, tidak boleh, kecuali harus ngontrak, antum harus ngontrak, bayar. Kalau antum tidak membayar, tidak ngontrak, atau ngontrak tidak membayar, namanya zulm. Ini mimbab bahwa milik tanah milik seorang termasuk yang ke dalamnya. Yani law farada anna laka ardan masafatuha 3 amtar. Sebagai contoh, kalau seandainya taruhlah law farada, kalau difardukan atau diwajibkan seorang memiliki tanah masafatuha, panjangnya atau jaraknya 3 meter. Baina ardain, antara tanah lijarik tetanggamu. Farada jarak, fa arada jaruka yaftakha nafaqan. Lalu tetanggamu ingin membikin lubang baina ardaihi, di antara tanahnya, wa yamuru tahta min tahti ardik, dan lubang ini melewati tanahmu. Mungkin bikin paralon lewat tanah antum. Maka orang yang bikin lubang paralon misalnya di sini untuk jalan air harus izin dulu. Naam, falaysa lahul haq fi dzalik. Karena orang ini tidak punya hak atas tanahmu. Di anna katamlikul arda wa ma tahtaha ilal ardis sabi'ah. Karena engkau memiliki tanah 3 meter tadi panjangnya seumpamanya, termasuk milikmu pula yang di bawahnya sampai 7 lapis bumi. Ini satu sisi. Nah, sehingga tidak boleh seorang memakai hak orang lain kecuali dengan seizinnya. Kama anna al-hawa, demikian pula hawa. Hawa itu yang ke atas. laka, itu milikmu juga. Ila sama, sampai ke langit sana. Nah. Fala ahadun yastati'u ayyabniya ala ardika saqfan illa biiznik. Maka tidak seorang pun yang mampu membuat atap. Membuat atap di atas tanahmu, saqf, illa biiznik. Kecuali dengan seizinmu. Antum mau bikin tempat mobil, misalnya antum punya mobil, tidak punya tempat. Barakallahu fik, ada tanah anggur. Bertetangga dengan antum, antum bikin atap untuk mobil antum. Harus izin. Harus izin karena itu tanah milik saudaramu. Walihata qalal ulama, oleh karena itulah para ulama berkata, al-hawa tabi'un lil qoror. Hawa itu mengikuti lil qoror, tanah yang menetap di situ. Wal qoror sabitun ilal ardi sabi'ah. Dan tanah yang menetap memiliki ketetapan sampai batas bumi yang ketujuh. Ke atas dan ke bawah. Barakallahu fikum. Sehingga fal insanu lahu min fauqi wa min tahti. Maka bagi orang yang memiliki tanah miliknya lah yang min fauq, dari yang di bawah, wa min tahti, dan yang di atas dan yang di bawah. La hadun alaihi yatajarra'u. Tidak boleh seorang lancang. Yatajarra' berbuat lancang. Tanpa izin, tanpa nembung, tanpa ada akad. Barakallahu fikum. Ini harus ada akad yang jelas, ada ucapan yang jelas, sehingga tidak muncul kezaliman. Hak tetangga misalnya, ini harus dijaga. Hak tetangga, tetangga termasuk tetangga tanah kita, harus dijaga. Jangan sampai berbuat zalim. Dikisahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ada seorang yang dia itu berbuat zalim terhadap tetangganya, menyakitinya. Dia lapor, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia mendolimi saya. Intalik, pergi kamu. Fakhruj mata'ak min baitik. Sana kamu pulang, ya. Keluarkan perabot-perabotmu ke jalan. Maka orang ini pun pulang ke rumah mengeluarkan perabotnya. Iya. Setiap orang lewat, kenapa kamu? Tetangga saya mendolimi saya. Kenapa kamu? Orang tetangga ini mendolimi saya. Setiap orang lewat tanya, kenapa kamu barang di luar? Fulan mendolimi saya. Maka kemudian setelah itu datanglah orang yang menyakiti, mengetahui tetangganya terganggu dan disakiti, dan akhirnya dia mengatakan, irji ila manzilik, silahkan kamu pulang ke rumahmu dan masukkan perabotmu. Wallahi, demi Allah, la udzik, saya tidak akan lagi menyakiti kamu. Ini hadis Sahih Al-Syalbani mengisahkan bagaimana hak tetangga harus dijaga. Sehingga Rasulullah SAW membolehkan untuk menyampaikan sesuatu yang dia dapatkan dari tetangga. Sehingga seorang tidak boleh, barakallahu fikum, kemudian merasa aman dari mengganggu tetangga, ya. Karena sampai orang yang lewat itu, Allahumma la'anhu, semoga Allah melaknat si fula, menyakiti kamu, ya. Allahumma la'anhu, semoga Allah melaknat si fula. Didoakan banyak orang, laknat, laknat, laknat, laknat. Sampai orang yang menyakiti ini tersadar. Minta maaf, wallahi la udzik, demi Allah saya tidak akan menyakiti kamu lagi. Hadza mimbab hak tetangga, hak tanah, harus jangan sampai kita mengganggu dan menyakiti. Qala ahlul ilm, contoh. Ahlul ilm berkata, walau kana indaka jar, alau kana inda jarika syajarah. Kalau seandainya tetanggamu punya pohon, famtaddat aghsanuha ila ardik, famtaddat, maka dahan pohonnya menjulur ke tanahmu. Punya pohon rambutan, punya pohon yang menjulur ke tanahmu. Wasara alghasnu ala ardik, dahan-dahannya menjulur ke tanahmu. Fa innal jara yalwih an ardik, maka tetangga itu yalwih, membengkokkan dahan yang menjulur ke tanahmu. Fa in lam yakun layyuhu fa innahu yaqta illa bi'idni minka, maka jika tidak memungkinkan layyuhu membengkokkannya, maka dipotong. Illa bi'idni minka li'annal hawa laka wa huwa tabi'un lil qarar, karena hawa milik kamu dan menjadi hak yang memiliki tanah. Ini sampai seperti itu harus dijaga. Dahan pohon rumah atau pohon kita jangan sampai menutupi atap genteng saudara kita, ya. Apalagi itu bukan tanah kita, itu atap tetangga kita. Kenapa? Mengganggu. Dan mengganggu tetangga haram. Mengganggu tetangga itu haram sebagaimana kisah yang dibawakan tadi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Dari hadis ini ada beberapa fawaid. Saya bacakan fawaidnya. Yang pertama, faidah hadis yang pertama, adamul istighfaf bidzulmin walau kana saghiran. Faidah hadis yang lain juga dari hadis ini, di antara fawaid yang lain adalah adamul istighfaf, tidak boleh meremehkan bidzulm, dengan kezaliman. Walau kana saghira, walaupun itu kecil bentuknya. Walau kana saghira, walaupun itu kecil bentuknya. Kecil kalau itu kezaliman, maka Nabi bersabda, fattaqu dzulma. Hati-hatilah berbuat kezaliman, fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Kegelapan-kegelapan nanti di hari kiamat. Naam, jangan meremehkan kezaliman. Antum punya teman sekamar, ya, satu kamar, tak boleh mengambil hak milik orang lain yang sekamar dengan antum. Dengan boleh, harus izin, permisi dulu, minta halalnya. Walaupun kecil, walaupun kecil, karena sesuatu yang haram kalau itu makanan jadi daging, jadi daging. Dan Nabi mengingatkan dari hal orang yang tertolak doanya, fana yustajabula. Bagaimana doanya terkabulkan, makanannya haram, minumannya haram. Kullu nabatin, kullu lahmin nabata min haram, fannaru aula. Dalam riwayat Umar bin Khattab, daging yang tumbuh dari barang haram, yang lebih pantas adalah api yang membakarnya. Sekecil apapun yang ibadah Allah, berhati-hati. Salaf, salaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salaf kita. Suatu saat beliau makan makanan, telah masuk, apa ini? Telah ditanyakan, ternyata ini upah dari kahin dukun. Langsung tangannya itu, jarinya dimasukkan, dilogok bahasa kita, supaya makanan itu keluar semua. Karena upahnya kahin haram, upahnya kahin tidak boleh untuk makan. Maharnya kahin, maharnya apa, wanita yang berbuat pelacuran, haram, jangan diambil. Nah, Abu Bakar tahu ini dari kahin, maharnya kahin, dimasukkan jarinya dan dikeluarkan yang masuk ke perutnya. Ini para salaf, berhati-hati urusan makanan, dari mana, halal atau haram, walaupun kecil. Yang kedua adalah hadis ini pula, di antara faedah yang lain, ghasbul ardi minal kabair. Ghasbul ardi minal kabair. Ghasbu, merampas tanah dengan zalim, minal kabair, termasuk dosa besar. Tadi hadis kita baca. Faedah yang lain pula dari hadis ini, saya bacakan, man malaka ardon, malaka asfaluha ila muntaha. Man malaka ardo, siapa yang memiliki tanah, malaka asfaluha, asfalaha, memiliki yang di bagian bawahnya, ila muntaha, sampai tujuh lapisnya. Begitu. Nah, sehingga tidak boleh melobangi, bikin sumur, atau mengambil apa yang di dalamnya, mungkin ada emasnya, ada barang yang berharga di sana, ya. Tiba-tiba digali keluar batu mengandung emas misalnya, ya. Antum harus izin ngambilnya, karena bukan tanah antum. Taib, tidak boleh mengambil tanpa hak, karena miliknya dia tanah tersebut. Taib. Lalu dari faedah ini pula, al-ardun sab'ati baqin kas-samawat. Bumi tujuh lapis sebagaimana pula langit, dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'as samawat wa minal ard mislahun. Bumi tujuh lapis sebagaimana pula langit tujuh lapis, dalam surat At-Talaq ayat 12. Cuman mata kita terbatas, tidak mampu melihat ke atas tujuh lapis, tidak mampu melihat ke bawah tujuh lapis. Kenapa? Karena mata kita terbatas. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'as samawat. Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit. Wa minal ard mislahun, dan dari bumi demikian pula tujuh lapis. Sehingga kesikap kita seorang mukmin membenarkan berita yang datang dari Rabbul Alamin, walaupun mata tidak mampu membuktikan tujuh lapis tadi. Jangankan tujuh lapis langit, ya, kita ingin membuktikan rel kereta api yang dua bagian kanan dan kiri aja, kalau antum berdiri lurus di depan rel kereta api, kalau di depan mata antum rel kereta api itu ada kanan dan ada kiri, kan begitu. Antum berdiri berkilo-kilometer, ternyata sudah jadi satu. Duh, kok cuma satu rel kereta apinya, padahal kalau di depan mata dua kayak gini. Tapi begitu jarak sekian kilometer, terlihat oleh mata kita cuma satu. Terbatasnya mata. Mata bisa ditipu. Kadang mata tidak mampu melihat sesuatu yang betul-betul dua atau jadi satu. Itu dua mas, bukan satu. Enggak, cuma satu, lihat tuh. Itu matamu yang kurang mampu melihat sesuatu yang sesungguhnya dua, kanan dan kiri. Nah, ini yang di bumi, yang di depan mata kita saja kita tidak mampu membuktikan secara konkret. Satu tuh, lihat tuh. Iya, kita lihat sekarang satu. Coba buktikan, kamu berjalan terus, nanti terus ini ada dua rel kereta api, kanan dan kiri. Apalagi ini berkilo-kilometer langit sana yang sangat tinggi, tidak mampu mata. Maka cukup percaya apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Faedah yang lain, hadis ini tahdzir min dzulmin nas bi huquqihim, tahdhiru min dzulmin nas huquqahum. Saya ulangi, at-tahdhir peringatan. Tahdhir itu peringatan min dzulmin nas. Dari berbuat zalim kepada manusia, huquqahum, pada hak-hak mereka. Hak-hak mereka diambil haknya dengan zalim. Tayyib. Sehingga seorang harus menjaga hak saudaranya, hak tetangganya. Ada seorang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ada seorang fulanah wanita, yaqumul lail. Fulanah ini qiyamul lail, tahajud. Wa tasumun nahar, rajin puasa siang hari. Wa tasaddaq, rajin sedekah. Namun wanita ini tu'di jironaha, selalu menyakiti tetangga-tetangganya. Faqala Rasul, Rasulullah SAW menghabarkan, la khairu fiha, hiya finnar, tidak ada kebaikan padanya dan dia itu di dalam neraka karena menyakiti tetangganya. Maka dilaporkan lagi kepada beliau, ya Rasulullah, fulanah, ada seorang fulanah, tusolli, dia sholat, watasumu, dan dia juga tusollil maktubah, sholat lima waktu, ya, dan dia juga watasodak bi athwar, sodakoh dengan athwar. Athwar itu susu yang kering seperti batu, apa namanya, bahasa kita, susu dikeringkan, ya. Itu untuk makanan jadi batu, susu kambing keringkan. Nah, dia bersedekah dengan barang yang kecil seperti ini. Tapi kata penanya, tetapi orang ini ya Rasulullah, la tu'di ahada, tidak menyakiti seorang pun dari tetangganya. Faqala Rasul, beliau menjawab, hiya min ahli jannah, dia termasuk ahli jannah. Masya Allah. Berarti ya ibadallah, tetangga orang yang paling dekat dengan kita, kita harus betul-betul berusaha menjaganya. Taib, tetangga itu orang di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di depan kita, belakang kita, namanya jar. Maka kita harus menjaga hak mereka. Nah, tidak boleh mengurangi atau mendolimi hak-hak mereka. Ini saja insyaallah hadis yang bisa kita bacakan beberapa fawaid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi nomor 206. Barakallahu fikum wa subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai pengumuman pada abnai semuanya, yang pertama, barakallahu fikum, besok hari Kamis insyaallah sebagaimana telah disepakati oleh para mudir dan wakilnya, admin dan juga seluruh jajaran pengurus ma'had, besok hari Kamis insyaallah diadakan vaksinasi, sehingga kami harapkan kita jalankan proyek apa program ini atas upaya tawakal kita kepada Allah, adanya wabah yang qadarullah masyafa'al, kita masih terus berupaya untuk menjaga, sehingga yang belum melaksanakan vaksinasi ini niatkan sebagai bentuk tawakal ala Allah, memohon kepada Allah penjagaan dari bala wal wabak. Yang kedua, niatkan untuk menjalankan ketaatan kepada pemerintah. Tidak lain kecuali taqarrub, mengharapkan pahala di balik upaya ini. Jangan seperti hizbiyyin, ya. Hizbiyyin yang mereka mencela penguasa, pemerintah kaum muslimin, menuduh kaum muslimin, penguasa kaum muslimin melakukan hal yang meniru-niru atau melakukan hal yang berbahaya dari vaksinasi ini. Kita Ahlus Sunnah sehingga jangan termakan lewat internet berita-berita yang dibuat orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kami ingatkan pada abna'i semuanya dan ikhwanna salafiyin agar kita berjalan dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah dan para penguasa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan kedua, mengingat adanya sebagian abna'una barakallahu fik yang sudah vaksin, ada pula yang belum, maka kami harapkan kegiatan besok bisa berjalan dengan baik. Yang belum vaksin kami harapkan untuk bersiap-siap jam 8 sudah siap sarapan, mandi, memakai pakaian yang sepantasnya sebagai seorang talibul ilm. Kemudian yang lainnya barakallahu fikum, mungkin nanti dari para mudir akan mengarahkan kegiatan yang bermanfaat atau yang memungkinkan dilakukan bagi yang sudah selesai vaksinasi. Sehingga saya harapkan kegiatan yang vaksinasi berjalan dengan baik dan yang sudah ikut vaksinasi 1-2 bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat dan terarah. Dan nanti para ustadz, mudaris masing-masing kelas akan membimbing dan mengarahkannya. Sehingga saya harapkan tetap semuanya berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengingat biasanya selesai vaksin ada yang meriang-meriang, ada yang lemes-lemes, ada yang macam-macam, kami mohon para ikhwana dan para anak-anak kami untuk menjaga yang sedang merasakan rasa tidak nyaman seusai divaksin. Mungkin istirahat atau mungkin macam-macam ya. Yang sehat jangan mengganggu yang sedang istirahat. Ini saja beberapa tanbihat dari kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah. Tafadhalu barakallahu fikum.